Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, ayuhat talabah wa talibat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Kita akan melanjutkan pada kesempatan ini pembahasan ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian yang tertentu atau telah ditentukan, dan sekaligus membahas syarat-syarat untuk mendapatkan bagian tersebut. Kita telah membahas ahli waris yang berhak mendapatkan setengah, demikian pula ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat, dan ahli waris yang berhak mendapatkan seperdelapan. Sehingga pada kesempatan ini kita akan masuk kepada ahli waris yang berhak mendapatkan thulusan atau thulusain, dua per tiga. Iya. Nusus Al-Quran wa Sunnah menunjukkan bahwasanya yang berhak mendapatkan 2/3 itu hanya 4 dari ahli waris. Dari 25 ahli waris laki-laki dan perempuan atau wanita, hanya 4 saja yang mungkin mendapatkan berapa? 2/3. Nah, yang pertama adalah anak perempuan atau bintu ibn. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintu ibn. Yang ketiga adalah saudari sekandung atau ukhtun syaqiqah. Yang keempat adalah saudari seayah atau ukhtun li'ab. Hanya mereka saja yang mungkin mendapatkan berapa? 2/3. Nah, kalau antum perhatikan semuanya ya, antum bisa melihat bahwasanya yang berhak mendapatkan 2/3 itu adalah yang berhak mendapatkan setengah, kecuali zauj. Ya. Jadi zauj tidak masuk. Kalau antum melihat ahli waris yang berhak mendapatkan ya, setengah, ya mereka ini 4 orang ini ditambah satu apa? Zauj, suami. Nah, syarat untuk mendapatkan 2/3, ya, mereka ini harus lebih dari satu orang. Jadi semuanya harus lebih dari satu orang. Anak perempuan satu tidak mungkin dapat 2/3. Anak perempuan satu ya dapatnya setengah. Untuk mendapatkan 2/3 harus dua orang atau lebih. Demikian pula cucu perempuan dari anak laki-laki. Untuk mendapatkan 2/3 harus dua orang atau apa? Lebih. Saudari sekandung, ya, dari mayit juga mungkin mendapatkan 2/3 jika mereka dua orang atau lebih. Saudari seayah juga demikian. Dia mungkin mendapatkan 2/3 kalau mereka dua orang atau apa? Lebih. Ini syurut yang mustarokah. Semuanya harus memiliki syarat tadi. Kemudian syarat yang kedua yang juga mustarokah, ya, harus tidak bersama dengan mu'asib. Artinya tidak ada mu'asib. Ini syurut mustarokah. Anak perempuan, kalau ada mu'asibnya, tidak mungkin mendapatkan setengah. Tidak mungkin pula mendapatkan 2/3. Tapi berubah menjadi apa? Asobah. Ya. Berlaku ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki mendapatkan dua bagian dari apa? Perempuan. Nah, jadi syarat ini juga harus terwujud. Tidak ada apa, ikhwan? Mu'asib. Mu'asib bagi anak perempuan adalah anak laki-laki. Ya. Taib. Di situ ada salah cetak, ikhwan. Sahihu. Anak perempuan, bahasa Arabnya bintu ibn. Salah itu. Ya. Bintun harusnya. Taib. Anak perempuan, mu'asibnya adalah anak laki-laki. Ya. Taib. Misal, saya punya anak namanya Sofia, masalah. Maka Sofia ini mu'asibnya adalah apa? Ismail, Muhammad. Nah, ini mu'asib. Nah, kalau Abu Salma punya anak Salma. Salma sudah punya mu'asib atau belum? Belum punya mu'asib. Mudah-mudahan ya, ada mu'asib. Ya. Baik. Mungkin lahir Muhammad, wala Salman atau apa. Itu nanti jadi mu'asib. Hah? Ramadan. Baik. Jadi mu'asib bagi anak perempuan adalah anak laki-laki. Cucu perempuan agar dia mendapatkan 2/3, di samping dia harus 2 orang atau lebih, juga tidak boleh ada apa? Mu'asib. Siapa mu'asib bagi cucu perempuan bagi, dari anak laki-laki? Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Atau ibn-ibn. Sekali lagi, asobah, al-afan, mu'asib bagi cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bisa jadi saudara kandungnya, nah, bisa jadi anak pamannya, ya kan? Taib. Ibn-ibn bisa jadi anak pamannya. Taib. Baik saudara dia atau anak pamannya. Karena anak paman juga ibn-ibn. Ya. Betul atau tidak? Jangan mantuk-mantuk, dipikir dulu. Iya, ya, betul. Nah. Ya kan? Nah, ya, sudah pernah kita bahas. Baik, saudari kandung. Saudari kandung, mu'asibnya adalah saudara kandungnya mayit. Saudari seayah, mu'asibnya adalah saudari seayahnya siapa? Mayit. Ya, sama-sama namanya. Wabillahi taufiq. Nah, ini semuanya adalah syarat musytarakah. Dengan itu insya Allah akan lebih memudahkan bagi antum. Jadi anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari seayah, kapan dia mendapatkan 2/3? Jika mereka 2 orang atau lebih, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jika mereka tidak bersama dengan apa? Mu'asib. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, sekarang kita baca satu persatu, ya, setelah kita membahas syarat musytarakah itu. Baik. Yang pertama adalah anak perempuan atau bintun. Ya. Anak perempuan dia mendapatkan 2/3 dengan 2 syarat itu saja yang sudah kita sebutkan. Dia 2 orang atau lebih. Kemudian yang kedua, tidak ada apa? Mu'asib. Contoh kasusnya adalah hadis, ya, kisah Sa'ad ibn Rabi', ya, ketika beliau wafat, ya, Sa'ad ibn Rabi' meninggal, ahli warisnya 2 anak perempuan, ya, kemudian istri dan saudara kandungnya. Ya. Di sini Sa'ad ibn Rabi' punya anak perempuan 2 orang atau lebih. Kemudian tidak ada siapa? Mu'asib. Dia tidak punya anak laki-laki. Maka Rasul alaihi salatu wasallam memberikan untuk 2 anak perempuan Sa'ad ibn Rabi' 2/3 dari hartanya. Ya, bisa difahami, ikhwan? Kita berpindah kepada cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintu ibn. Syarat yang pertama sudah kita sebut tadi, dia 2 orang atau lebih. Syarat yang kedua, tidak ada apa? Mu'asib. Syarat yang ketiga, tidak ada fara' yang lebih tinggi. Fara' yang lebih tinggi siapa? Anak. Kalau dia statusnya atau levelnya cucu, ya, maka farak yang lebih tinggi adalah apa? Anak. Kalau dia adalah cicit, maka level yang lebih tinggi apa? Cucu dan anak. Jangan lupakan anak ya. Baik. Kalau cucunya cicit, nah, apa atasnya? Cicit, terus? Al-Muhim yang di atasnya. Al-Muhim yang di atasnya. Ini perlu diperhatikan. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintu ibn itu, dia mendapatkan 2/3. Syarat yang ketiga adalah tidak ada farak yang lebih tinggi. Kalau ada farak yang lebih tinggi, tidak mungkin dapat 2/3. Terus dapatnya berapa? Ya, bisa tidak dapat sama sekali. Kalau farak yang lebih tinggi adalah laki-laki, atau dia mendapatkan 1/6. Ya. Jika farak yang lebih tinggi hanya 1, yaitu bintun saja misalnya, maka bintun mengambil 1/2, kemudian bintu ibn mengambil 1/6. Ini belum kita bahas. Syahid intinya kita hanya membahas ya kapan dia mendapatkan 2/3 kalau terpenuhi 3 syarat ini. Ya. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudari kandung, ukhtun syaqiqah. Kapan dia mendapatkan 2/3? 2 syarat mustarokah sudah kita sebutkan tadi. Ya. Syarat yang ketiga, tidak ada farak mayit. Jadi namanya saudara mayit, saudari mayit itu, ya. Tapi lebih rendah daripada anak-anaknya siapa? Mayit. Ya. Kalau ada anaknya mayit, maka saudari kandung tidak mungkin dapat 2/3, tidak mungkin dapat 1/2. Ya. Jadi saudari kandung mendapatkan 2/3 syaratnya jika tidak ada farak mayit, baik itu anak atau cucu, laki-laki atau apa, perempuan. Ya. Kemudian syarat yang keempat, tidak ada asal zakar, tidak ada asal usulnya mayit yang laki-laki, yaitu ya ayahnya. Dan sudah disebut dalam ayat ini, wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun. Yurasu kalalah, yakni tidak ada apa? Asal zakar. Ya. Walahu akhun aw ukhtun. Tapi juga ayat yang terakhir dari surah An-Nisa juga kalalah. Kalalah maknanya adalah mayit tidak memiliki apa? Asal zakar dan tidak punya apa? Keturunan. Itu namanya kalalah. Ini syarat ini sudah terpenuhi dalam ayat tadi. Kalau antum ingat ayat kalalah, maka langsung teringat 2 syarat. Tidak boleh ada apa, ikhwan? Farak. Dan tidak boleh ada apa? Asal dhakar. Nah. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang keempat. Saudari saya. Saudari saya, kapan dia mendapatkan 2/3? Nah, sudah kita sebutkan tadi. Syarat yang mustarokah. Berapa tadi? 2. Dia 2 orang atau lebih. Kemudian tidak ada siapa? Muasid. Kemudian dari ayat kalalah ada 2 syarat berarti. Tidak ada apa? Farak mayit dan tidak ada asal apa? Zakar. Sudah terkumpul berapa syarat? 4 syarat. Nah, tambah syarat yang kelima, tidak ada saudara atau saudari kandung. Tidak ada saudaranya mayit yang lebih tinggi. Ya, lebih dekat hubungannya. Saudara sekandung itu lebih dekat hubungannya daripada apa? Saudari seayah, walaupun sama-sama 1 derajat, 1 level. 1 level, ya, 1 tobakot, ya, tobakotnya adalah ikhwah. Tapi kedekatan, lebih dekat apa? Ya, sekandung. Lebih dekat sekandung daripada seayah. Sehingga, saudari seayah itu, dia berhak mendapatkan 2/3, di antara syaratnya adalah ketika tidak ada saudara kandungnya mayit atau saudari kandungnya mayit. Walhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian ya, selesai pembahasan syurut, ya, syarat ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3. Nah, bisa difahami Abu Salma? Kalau antum suruh ingat-ingat nyebutkan syarat, bisa ya? Mudah insyaallah. Baik, antum tak tanya sekarang. Ahli waris yang mendapatkan 2/3 berapa orang? 4 orang. Satu? Urut. Ya, urut. Anak perempuan ya. Anak perempuan dulu. Yang kedua? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian? Saudari sekandung. Saudari saya. Baik. Syarat mereka untuk mendapatkan 2/3 itu ada syarat musyarakah. Ya, ini semuanya sama. Ada berapa? Dua. Yang pertama? Dua orang atau lebih. Tidak bersendiri. Dua orang atau lebih. Baik. Yang kedua? Tidak ada muassib. Nah, ini sudah ketemu dua syarat. Ya. Nah, ini untuk anak perempuan, ya dua syarat itu. Untuk cucu perempuan tambah lagi satu syarat, yaitu tidak ada farq yang lebih tinggi. Tidak boleh ada apa? Bintun, tidak boleh ada ibn. Nah, ini jelas di situ. Kemudian untuk saudari, ya, baik saudari sekandung atau saudari saya, ada syarat mustarakah. Ya, harus kalalah. Ya, karena ayatnya menyebutkan, baik untuk saudari saudara se ibu di dalam ayat yang keberapa? Ke-12, ya. Atau ayat yang ke-176, saudari, saudara sekandung dan apa? Saya. Semuanya kalalah. Ya. Yaitu tidak boleh ada apa? Asal dzakar. Asal dzakar ini ayah atau kakek, dan tidak boleh ada farq anak atau apa? Cucu. Sehingga ditambah dua syarat ini untuk saudari sekandung dan saudari seayah. Tambah dua syarat. Dua syarat mustarokah tadi semuanya, ditambah dua syarat terkait dengan kalalah. Ya. Untuk saudari seayah ditambah lagi satu syarat, yaitu tidak ada saudari atau saudara apa? Sekandung. Ya. Nah, itulah syurut, ya, agar mereka ini berhak mendapatkan 2/3. Nah, untuk antum mengingat-ingat kasus, ya, antum ingat-ingat hadis tadi, hadis Sa'ad bin Rabi'. Nah, ini adalah hadis sekaligus contoh, ya, dalil sekaligus apa? Contoh. Tatbiq. Bismillah. Dan juga menunjukkan taslim para sahabat ikhwan di dalam menerima keputusan. Kalau antum lihat, ya, awalnya belum turun ayat, ya. Kemudian saudaranya Sa'ad bin Rabi' sudah mengambil semua apa? Harta. Dan itu yang berlaku di masa jahiliyah. Sehingga orang menganggap inilah hak saya. Wajar. Ya. Diambil semua harta. Baik. Namun ketika turun ayat dipanggil ini saudara siapa? Sa'ad bin Rabi', dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian diminta untuk mengembalikan semuanya itu. Jadi tidak ada istilah terlanjur dibagi. Ya betul, terlanjur dibagi. Kalau sudah terlanjur dibagi, ya hutang berarti. Nah, kalau sudah dipakai. Misalnya ada pembagian waris, kemudian pembagian waris itu tidak sesuai dengan hukum apa? Islam. Kemudian setelah dipakai 1 tahun, baru sadar, baru dia mengerti, ya, kemudian dihitung ternyata haknya dia tidak segitu, terlalu banyak. Maka kewajiban dia adalah mengembalikan kepada yang berhak. Illa, kecuali. Yang berhak, apa namanya? Mengikhlaskan, memberikan, membebaskan. Ada syi'ahor. Ini sesuatu yang lain. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Setelah kita membaca syarat-syarat ahli waris mendapatkan 2/3, maka kita masuk sekarang kepada contoh-contoh kasus. Kita lihat kasus yang ke-7, ya, berdasarkan urutan yang disebutkan dalam buku ini. Seorang meninggal dunia, ya, dengan ahli waris 3 orang anak perempuan dan 1 suami. Berarti yang meninggal adalah seorang apa? Wanita. ya, ahli waris tiga anak perempuan dan seorang suami. Baik, coba antum melihat ikhwan, tiga anak perempuan. Syarat untuk mendapatkan 2/3 terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Dia dua orang atau lebih. Dan tidak ada apa? Mu'asib. Tidak ada anak laki-lakinya mayit, tidak ada. Nah, baik. Suami mendapatkan 1/4 dari harta istri. Nah, karena istri memiliki apa? Anak. Ya, sehingga selesai di sini, Ikhwan, kasus ya. Tiga anak perempuan mendapatkan 2/3, suami mendapatkan 1/4. Ya. Itu kalau dihitung masih ada sisanya, Ikhwan. Ya, masih ada sisanya. Ya. Pembahasan sisa ada pembahasan khusus. Dan untuk kasus ini sisanya nanti diberikan lagi kepada tiga anak perempuan. Ya. Taib. Soal, Ikhwan. Soal. Kita berbicara kasus ini. Seorang mati meninggalkan tiga anak perempuan, kemudian suami. Nah, kalau suami punya anak laki-laki, mempengaruhi atau tidak? Punya anak laki-laki, tapi dari istri yang lain. Abul Husain. Tidak apa maksudnya? Tidak mempengaruhi. Yang meninggal perempuan. Jadi kalau yang meninggal perempuan, anaknya suami itu bukan ibn bahasanya, tapi ibnu zauj. Iya kan? Jadi mayit tidak bisa mengatakan ibni, tidak bisa. Ada ibnu zauji. Robib. Paham ya? Nah. Jadi selalu ikhwan, yang menjadi tinjauan adalah apa? Mayit. Ya. Nah, kalau tidak ada tinjauan tertentu, bingung antum ya kan? Ya. Antum bingung. Baik. Ya. Jadi tinjauannya adalah apa? Mayit. Baik. Antum bisa baca di situ ya kan? Tiga anak perempuan mendapatkan 2/3 dari harta waris karena mereka dua orang atau lebih dan tidak ada bersama mereka mu'asib. Adapun suami, ia mendapatkan 1/4 dari harta istri karena istri memiliki apa? Keturunan, memiliki anak. Nah, kita masuk kepada kasus yang ke-8. Kasus ke-8. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami dan dua saudari kandung. Nah, seorang suami dan dua saudari apa? Kandung. Baik. Abu Mujahid. Tiba giliran antum. Di situ ada suami, ada dua saudari kandung. Baik, yang menjadi perhatian sekarang adalah yang mendapatkan 2/3. Baik, dua saudari kandung, apakah dia berhak mendapatkan 2/3? Berhak. Kenapa? Karena di situ ada tulisan 2/3, Ustaz. Nah, itu jawaban memang ya. Tapi maksud saya ya kan. Baik, dua saudari kandung itu dia berhak 2/3 kenapa? Nah ini. Karena apa, ikhwan? Yang pertama dia apa? Dua orang atau lebih. Ya. Tidak bersendiri. Ya, dua orang. Baik, kemudian tidak ada apa? Mu'asib. Ini syarat yang musytarakah bainahun. Ditambah syarat kalalah, tidak ada apa ikhwan, tidak ada asal zakar, yaitu al-ab wa al-jad atau abul ab, dan tidak ada apa far' ya, tidak ada far' mayit, baik laki-laki atau apa perempuan, sehingga dia berhak mendapatkan 2/3. Adapun suami ya, karena mayit ini tidak punya anak ya, maka suami mendapatkan berapa? 1/2 dari harta apa? Istri. Ya. Kalau antum lihat itu kurang itu hartanya ya kan? Ya. Ya, ini yang 1/2, 1/2/3. Tidak ya. Apa-apa ya kan? Tidak apa-apa. Ya. Penyelesaiannya nanti. So. Ya. Ya. Itu sama seperti orang pailit. Ya. Ngurama banyak yang datang. gharim, banyak yang datang. Ya. Saya punya utang sama fulan 100, punya fulan 100, punya fulan 100. Hutang saya 400 juta. Ya. Kebetulan harta peninggalan saya hanya 100. Ya. Semuanya datang minta 100 juta. Ya. Siapa yang diberi? A, B, C atau D? Hah? Ahli waris gimana? Ini utangnya lebih besar daripada apa? Hartanya, ahli waris tidak dapat ya kan? Nah, saya hartanya hanya 100 juta. Sementara para pemiutang ini, 4 orang ini, ya semuanya punya piutang 100 juta semua. Nah, saya punya 100 juta ini. Untuk siapa? Si A, si B, si C atau si D? Hah? Hah? Bagi rata. Bagi rata. Siapa yang membagi? Mayit atau yang hidup? Tapi dibagi rata, sahih. Sesuai dengan apa? Nisbah. Sesuai dengan nisbah. 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta. Ya. Selebihnya, ya. Kalau ada ahli waris yang akan menyelesaikan, alhamdulillah. Kalau memang tidak ada ahli waris gimana, ikhwan? Ya itulah hak dia. Ya. Sama seperti ini juga. Baik, hartanya segitu. Yang ini punya hak setengah, yang ini punya hak 2/3. Ya nanti sesuai dengan apa? Sesuai dengan persentase nisbah. Ada hitungannya. Wallahu a'lam. Jadi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dalam kasus yang ke-8 ini, ya. Suami berhak mendapatkan setengah. Kenapa? Karena istri tidak memiliki keturunan. Keturunan yang maksud bisa anak, bisa apa? Cucu. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tidak ada. Maka suami berhak mendapatkan setengah. Taib, dua saudari kandung. Dia berhak mendapatkan 2/3 dari harta. Lima ada. Kenapa? Karena mereka dua orang atau lebih. Ya. Kemudian tidak ada muasib, yaitu saudara kandungnya. Dan tidak ada fara. Tidak ada fara, mayit, tidak ada anak, tidak ada cucu, dan tidak ada asal zakar, ayah atau kakek. Wallahu a'lam. Kasus yang terakhir, ikhwatil kiram, yang kita jadikan sebagai contoh, ya. Bismillah. Kasus yang ke-9, seorang meninggal dunia dengan ahli waris 5 cucu perempuan. Ya tentunya yang dimaksud 5 cucu perempuan dari anak laki-laki. Sudah mafhum. Kita pembahasannya dalam pembahasan waris. Ya otomatis. Ya. Baik. Saya memang sengaja saya tulis seperti ini. Agar terbiasa. Nah, kalau setiap soal saya tulis 5 cucu perempuan dari anak laki-laki. Nanti. Ya. Nah. Di samping panjang juga. Ya, tidak terbiasa nanti. Jadi kalau ada kalimat cucu perempuan, langsung terbetik dalam pikiran kita, cucu yang dimaksud adalah cucu yang termasuk ahli waris, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, dan dalam kolom ada dituliskan seperti itu, 5 cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik. Karena dia 5 orang, artinya 2 orang atau lebih, ya. Tidak ada muasib, tidak ada farq yang lebih tinggi, ya, anak perempuan atau anak apa? Laki-laki. Maka 5 cucu perempuan dari anak laki-laki berhak mendapatkan 2/3 dari apa? Harta. Nah, tentu di sini ada sisa, ada yang tanya sisanya. Memang soal-soalnya belum kita selesaikan, ikhwan. Ya. Baik. Belum diselesaikan. Jadi penyelesaian kasusnya belum selesai. Dan buku ini, ikhwan, sekali lagi ditulis secara bertahap tentunya. Nah, karena ini buku madrasiyah untuk belajar. Nah, sehingga penyelesaiannya belum selesai. Yang jelas di sini ada sisa. Yaitu sepertiga. Di mana nanti sepertiga? Dikemanakan. Tapi dalam kasus ini, sepertiga itu nanti dikembalikan lagi kepada mereka. Dan dibagi rata untuk mereka. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini barangkali khotil kiram yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita telah menyelesaikan ya, ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 beserta syarat-syaratnya. Semoga bisa difahami dan bisa untuk merojah kembali apa yang ada pada buku yang sedang kita pelajari bersama. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.